بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bab fikih puasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhir bab puasa yang kemarin kita baru membahas tentang niat dan syarat-syaratnya. Sekarang kita baca tentang wa'lam annahu labudda lisaimi min al-imsak. Ini ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa'lam annahu labudda lisaimi min al-imsaki 'anil mufattirati wa hiya anwa'. Ketahuilah. Wa'alam ketahuilah annahu labudda lisaimi bahwasanya harus bagi seorang yang berpuasa minal imsaki untuk menahan diri anil mufattirati dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa huwa dan hal yang membatalkan puasa itu anwa itu jenisnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan, Pak Misnan Saleh. Wa huwa anwa' dan yang membatalkan puasa itu jenisnya banyak. Minha di antaranya al-aklu wasyurbu makan dan minum. Karena memang puasa itu ibadah menahan makan dan minum. Maka makan dan minum termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Wa in makan minum walaupun sedikit kesengajaan, baik itu banyak atau sedikit dari kesengajaan, jadi sengaja, jadi penting poin sengaja itu. Maka ada beberapa hal yang orang makan minum itu tidak batal kalau dia tidak sengaja. Tidak sengaja itu berarti lupa begitu ya. Yang lebih pas itu mufattirat atau muftirat. Dua-duanya sama sih ya. Dua-duanya sama, wazan yang berbeda tapi fungsinya sama. Aftor kan fatara yafturu itu kan batal. Biar dia jadi muta'addi, tambahin hamzah di awalnya aftor. Atau jadiin dia muhammahmuz, fattor, yufattir. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mufattir atau muftir sama, cuman lebih pasti yang enak itu mufattirat. Mufattirat. Wa in qalla 'anil 'amdi wa kadza fi ma'na al-aqli, dan begitu juga hal-hal yang semakna dengan makan. Walaupun dia bukan makan tapi dia semakna dengan makan. Contohnya apa semakna dengan makan? Yang memasukkan sesuatu ke dalam ke dalam rongga atau tidak ke dalam rongga tapi langsung menuju kepada bagian pencernaan. Seperti ya semakna dengan makan yaitu memberikan energi yang berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka obat enggak termasuk tuh, karena obat bukan makan. Nanti ada pembahasannya. Wadhabitu dan dhabit. Nah, standar ini penting nih. Standarnya orang batal puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagan, standar. Jadi dhabit dengan kaidah, bedanya dhabit dengan kaidah. Kaidah itu umum. Jadi kalau ada sebutin nul kaidah, kaidahnya ad-dararu yuzal. Berarti ad-dararu yuzal itu kaidah yang bisa diaplikasikan untuk setiap masalah fikih. Dari masalah thaharah, masalah salat, masalah muamalat, masalah semuanya bisa teraplikasikan kalau itu kaidah. Tapi dhabit itu standar yang sempit. Standar sempit dalam arti bahwa standar ini, dhabit ini adalah kaidah untuk satu masalah saja. Ya dalam hal ini untuk masalah pembatal puasa begitu. Makanya disebutnya bukan kaidah tapi dhabit gitu. Wa dhabitu annahu yufattaru bikulli ainin, bahwasanya batal itu orang puasanya bikulli ainin, dengan setiap ain. Ain itu sesuatu yang yuro, bisa dilihat dengan mata. Maka sesuatu mikroba, apa ya mikroba bahasanya, yang sesuatu yang kecil itu enggak terlihat masuk ke dalam tubuh, maka itu tidak batalin puasa. Atau yang dia tidak punya dimensi, tidak ada dimensi luas, tidak ada dimensinya gitu ya, apa 3D gitu ya, nggak punya dimensi, maka dia tidak dikatakan ain. Jadi ain itu sesuatu yang terlihat dan dia punya dimensi. Maka itu ulama Syafi'i tidak membatalkan orang menghirup asap itu, aroma, bukan asap, aroma gitu. Menghirup aroma itu tidak membatalkan puasa karena dia bukan ain gitu. Jadi ain itu sesuatu yang terlihat dan dia punya dimensi. Jadi wadhabitu annahu yufattaru bikulli ainin wasarat minal zahir, yang nyampe dari zahir, dari luar, ilal batini, ke dalam. Dalam apa nih, ntar dijelasin. Fi manfadhin maftuh, di lubang terbuka. Manfadh maftuh. Ini manfadh maftuh ini selalu disebut-sebut dalam kitab-kitab Syafi'i ketika bahas puasa. Jadi dalam Syafi'iyah, nah nanti kita bahas the fixed inhaler gitu ya. Dalam pembahasan manfaat maftuh itu dalam pandangan Asy-Syafi'i yaitu ada 7 lubang. Jadi yang disebut manfaat maftuh itu dalam Syafi'i 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 itu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini yang disebut manfaat maftuh. Jadi kalau ada ain, sesuatu yang terlihat dan punya dimensi begitu, bukan hanya aroma, karena aroma tidak dikatakan sebagai ain. Wa salat, yang dia masuk minadh zahir, dari sesuatu dari bagian luar, ilal batin, ke bagian dalam. Fi manfadhin maftuh, masuknya itu lewat lubang terbuka. Lubang terbuka tadi 1 2 3 4 5 6, 7. Jadi lubang depan, lubang belakang, kemaluan depan itu 6 dan 7. 1, 2. Ini boleh 1, boleh 2 ya, terserah nomor. Karena hidung. Jadi pokoknya hidung 2 nomor gitu. Kuping 2 nomor gitu. Fiman fadhin maftuh an qasdin, sengaja masuknya ma'adzikri saumi, dan dia ingat, sadar kalau dia sedang berpuasa. Wadhabitu annahu yufattaru biknini. Dhabit ini cakep nih. Dalam arti ini standar yang jelas dan ini standar yang disepakati. Semua ulama Syafi'i sepakat soal ini. Yaitu yufattaru bikulli ainin. Dia bikulli ainin yaitu dengan yang punya sesuatu. Ain itu punya dimensi, bisa terlihat. Nah, kalau fixin heller tuh saya agak bingung juga sebenarnya. Apakah dia hanya sekedar aroma saja begitu ya? Standar ain, dia tidak memiliki ain sebenarnya, tidak terlihat begitu. Tapi rasanya tuh nyengat sekali. Dia seperti Ventolin, tau gak Ventolin? Ventolin itu alat bantu napas yang kecil, Ventolin. Nah, gitu. Kalau Ventolin itu ain itu, kenapa? Karena ada bendanya kelihatan. Kelihatan dengan mata kita bahwa ketika dipencet itu ada air, tetesan air yang masuk ke dalam ke dalam tubuh lewat fontolin itu lewat lubang terbuka mulut. Itu namanya fontolin, yang membantu nafas. Jadi fontolin itu kayak semacam, kalau orang lahiran tuh ada induksi, gitu. Dia merangsang paru-paru untuk bekerja tuh fontolin gitu. Maka fontolin tuh batalin puasa karena ada airnya, ada fontolin. Dan itu terlihat begitu. Iya butirannya kecil, tapi kalau fix inhaler tuh iya ada rasa. Dia tidak terlihat memang, tapi ada aroma. Tapi masalahnya kalau kita bilang fix itu membatalkan, ya kita lewat depan tukang nasi padang juga jadi batal pas dia lagi masak, pas dia lagi panggang ayam. Kan tukang nasi padang panggang ayam tuh dari pagi kan. Tukang nasi padang panggang ayam depan tokonya dari pagi nih, gitu. Ya kan? Nah, jadi masalah memang tuh fix tuh. Makanya saya belum berani jawab tuh fix tuh batal apa enggak ya. Cuman saya cuman bilang sebisa mungkin jangan pakai fix ketika sedang berpuasa. Gitu. Jadi di satu sisi dia punya aroma, tapi di sisi lain dia tidak terlihat gitu. Nah, agak bingung, ntar coba kita tanya ustadz yang lain. Coba tanya lagi nanti ustadz yang lain gitu. Cuman saya cuman sampai pada posisi janganlah fix tuh. Sebaiknya nanti ditunda di malam hari. Sampai malam hari. Kalau gitu dihindari saja. Jadi standarnya cakep nih ya. وَأَنَّهُ يُفَطَّرُ بِكُلِّ عَيْنٍ وَصَرَتْ مِنَ الظَّهِرِ إِلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوهُ. Lubang terbuka, tadi kita jelasin lubang terbuka ada 7. Ankosdin sengaja dia masukkan itu, sadar dia masukkan itu, ma'adzikri suami, dan dia sadar dia sedang berpuasa. وَشَرْتُ الْبَاطِنِ. Nah nih. Tadi kan dibilang kalau yang namanya batalin puasa itu sesuatu ain yang terlihat punya dimensi masuk dari luar ke dalam. Gitu. Lewat lubang terbuka dengan sengaja dan dia ingat sadar kalau dia berpuasa. Wa syartul batin, dan kemudian syaratnya batin itu, nah, yang dimaksud batin itu apa? Ayyakuna jaufan. Dia adalah jauf, yaitu rongga, bagian tubuh yang punya rongga, faring, rongga. Jadi dia punya ruang. Hidung itu kan punya ruang, mulut punya ruang, ini juga punya ruang. Maka batin itu tidak masuk, mata tidak masuk dalam kategori ruang karena mata itu tidak punya rongga. Walaupun kalau orang tetes mata ada rasanya gitu ya. Ini videonya bagus enggak? Fif, kalau nanti enggak bagus ini Fif, apa namanya di suaranya gitu. Istinsar itu memasukkan air ke dalam hidung kan belum membatalkan selama masuknya itu dalam kadar yang ditoleransi. Kadar toleransi itu adalah kadar jari yang terkecil bisa masuk sampai situ. Cuman kan ulama menganjurkan kalau istinsar ketika puasa sebaiknya jangan. Sebagaimana magmadoh kumur-kumur ketika puasa pun tidak dimubalaghah kan gitu. Kata Nabi Muhammad kalau apa namanya balik fil magmadoh yang benar kumur-kumurnya illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu lagi puasa. Kenapa? Kalau lagi puasa khawatir kalau berlebihan nanti ada yang masuk begitu. Aldo, Mas Aldo, JR, ahlan, bagusnya. Jadi tadi udah klik live streaming, cuman tau mati, internetnya jelek tuh lagi. Jadi syarat yang namanya batin tuh harus punya ruang. Nah, yang disebut ruang itu jauf itu rongga. Yang punya ruang itu dalam mazhab Syafi'i itu 7 lubang tadi dalam tubuh kita, ada 7 lubang itu punya ruang. Makanya dalam mazhab Syafi'i, wa in kana la yuhil, walaupun ruang tersebut, anggota tubuh yang punya ruang dan rongga tersebut bukanlah anggota yang mencerna makanan. Yuhil itu artinya mencerna. Jadi rongga itu memang diartikan dari ada dua versi. Pertama jauf itu adalah dua artinya. Pertama dia anggota tubuh yang punya rongga, sebagaimana tadi disebutkan 7 lubang, hidung, mulut, kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang. Yang kedua, rongga itu diartikan al-ma'idah, lambung, yaitu bagian tubuh yang mencerna makanan. Gitu. Nah, Syafi'i ngambil dua-duanya. Syafi'i ngambil dua-duanya. Pokoknya kalau masuk ke dalam tubuh lewat bagian tubuh yang punya rongga, makanan apa bukan makanan, batal. Tapi kalau dia masuk bukan lewat rongga, katakanlah disuntik, katakanlah, tapi dia masuk ke dalam ma'idah, lambung, sebagai bagian dari pencernaan makanan, maka dia batal, gitu. Maka yang suntik itu tergantung apakah dia masuk ke dalam perut, masuk ke dalam lambung, atau dia masuk ke dalam sel tubuh kita sebagai obat, kayak vaksin. Maka vaksin gak batalin puasa, karena dia bukan makanan. Tapi kalau yang disuntikan itu masuk, sama juga kalau orang nyuntiknya langsung di perut. Dia nyuntik langsung di perut, nah itu juga batal, karena dia masuk ke dalam ma'idah. Jadi rongga itu ada dua, maknanya ini perlu diketahui. Pertama, anggota tubuh yang punya rongga, punya ruang, faring, tenggorokan, hidung, dan seterusnya itu. Yang kedua, rongga itu diartikan oleh ulama. Ini yang ngartiin ini ulama kontemporer ya. Rongga itu artinya perut, lambung, bagian tubuh yang mencerna makanan. Nah, dua makna ini diambil oleh Syafi'i, maka dua-duanya batal. Artinya, kalaupun itu bukan makanan dan dia lewat ini semua batal. Tapi ulama kontemporer melihat bahwa ibadah puasa itu ibadah ta'akuli, ibadah logik yang gunanya itu menahan makan minum. Maka kalau dia bukan makanan itu enggak batalin puasa. Maka itu kita mendengar bahwa ada beberapa ulama, beberapa fatwa yang mengatakan swab antigen itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan makanan dan dia tidak masuk ke dalam lambung bagian pencernaan. Begitu. Tapi kalau pakai standar fikih pesantren, ya, itu batal, itu swab itu. Karena dia masuk lewat dalam banget kan, lumayan dalam. Bukan lumayan, dalam banget itu. Gitu. Itu kan kalau hidung, kalau mulut batasannya makhraj huruf kh. Nah, kalau Dr. Hasan Hito bilangnya makhraj huruf h kecil, h kecil. Itu batas standar di mana sesuatu boleh masuk. Jadi kalau masuk gini doang, nah ini enggak batal karena belum nyampe makhraj huruf kh. Belum nyampe makhraj huruf h gitu. Kuping juga sama. Kuping standarnya adalah bagian jari bagian terkecil kita bisa masuk. Kelingking masuk ke situ, nah itu standar bolehnya. Lebih dari itu batalin puasa. Kalau kemaluan enggak ada toleransi, kemaluan batal gitu. Ntar Ustaz, kalau kita kencing, kalau kita cebok, ya bersihin permukaannya yang ada najisnya. Nggak usah bersihin bagian dalam, nggak usah dibuka-buka. Karena bagian dalam itu emang kotoran semua, nggak usah dibersihin, kagak bersih-bersih. Itu kotoran semua. Jadi jangan iseng, bahkan dalam, lupa itu kitabnya nih, Hayatul Zain atau siapa gitu ya. Oh ini, Raudhatut Thalibin, Mughnil Muhtad begitu ya. Kalau ada orang cebok iseng gitu, dia iseng nyebok nih. Jarinya masuk, iseng jarinya masuk gitu. Kayak kita mau ini, Viv, mau ngecek ayam bertelur apa enggak kan kita ini tuh, kita ojok tuh bolnya kan gitu. Nah iseng begitu tuh buat puasanya batal tuh, dia masukin tuh ke dalam itu. Suntik vitamin, tergantung vitaminnya itu apakah dia akan jadi masuk ke dalam pencernaan atau bukan gitu ya. Tapi saya sih tidak melihat itu sebagai makanan, maka sah-sah saja. Cuman sebaiknya hal-hal itu dihindari di siang hari Ramadan. Pastikan itu terjadi di sebelum masuk waktu puasa, yaitu sebelum subuh misalnya. Begitu. Dan kalau hanya untuk sekedar vitamin yang membuat orang lebih bergairah, lebih punya tenaga, banyak makanan-makanan yang banyak obat-obat yang tidak perlu disuntik, nggak perlu repot suntik begitu ya. Kita ada apa namanya merek-merek tertentu, ada Enerfonse, ada macam-macam lah begitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan pahamnya soal rongga. Kemudian ulama sekarang berselisih soal swab antigen, karena ulama pesantren megang Syafi'i. Tapi beberapa ulama kontemporer yang saya tahu itu dipelopori oleh mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik yang melihat bahwa puasa itu ibadah ta'akul, ibadah logik. ibadahnya menahan makan minum. Maka kalau itu bukan makanan, bukan minuman, ya sah-sah saja. Artinya rongga-rongga ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi dalam arti tidak berlaku sebagai pembatal puasa. Nah, Syafi'i melihat rongga itu ya semakna dengan makanan. Jalurnya itu jalur ke lambung semua gitu. Jalurnya ke lambung semua. Ya, wa in kana la yuhil, walaupun bagian terhadap bagian tubuh yang tadi kita sebutin itu tidak bukan bagian pencernaan, tidak mencerna makanan. Tadi ini hidung kanan kiri, kuping kanan kiri, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu yang namanya jauf rongga. Jadi yang dimaksud dari luar ke dalam yaitu ke dalam sini nih rongga. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih dalam mazhab kami, hatta innahu, sampai-sampai lau qabtara fi udhunihi syai'an, kalau dia meneteskan sesuatu di kupingnya, lau qabtara fi udhunihi syai'an, di kupingnya sesuatu, au adkhala milan, atau dia masukkan mil, atau mil, mil itu apa Fib? Mil itu celak mata. Dulu tahu gak celak mata mama zaman dulu yang botolnya kuningan emas itu kecil tapi ampek, apa namanya, kuat gitu ya. Itu kan ada ininya, ada puterannya, apa namanya. Nah, terus itu namanya mil nih. Apa sih, besi yang buat celak mata, itu namanya mil. Itu zaman dulu juga sama. Gitu. Ada Pak Ahmad MZ tuh. Iya, yang kuningan betul, yang kita punya. Ayo, ente punya enggak tahu ya. Kalau aneh dulu punya tuh di rumah. Apa namanya? Iya, pokoknya bentuknya kayak ini ya. Kayak gitar Spanyol kata orang dulu. Kayak gitar Spanyol. Nah, itu namanya mil tuh. Jadi yang bagian jarumnya itu yang buat celak itu namanya mil gitu. Kalau ada orang netesin sesuatu ke kupingnya atau memasukkan celak mata, au qashah, qashah itu lidi, fiha, ke dalam kupingnya, aftor, maka puasanya batal. Puasanya batal. Ya, bentuknya kayak piala. Bentuknya kayak piala. Piala. Pak Ahmad MZ nih baru masuk dia. Anak baru belagu nih Pak Ahmad nih. Betul, jadi itu namanya mil. Kalau dia memasukkan mil sesuatu, apa namanya, celak mata, ya sekarang ini swab itu kan, swab antigen itu kan masuk lidi, masuk ke dalam rongga. After, maka puasanya batal. Au hasya atau dia mengisi fi dzakarihi, di kemaluannya, kutnan, itu kemaluannya disumpel, bukan disumpel tapi diisi dalam kemaluannya, kutnan, dengan dengan kapas, aftor ala sahih, maka puasanya batal menurut pendapat yang sahih. Bikhirafil iktihal, beda dengan iktihal, orang pakai celak mata kan mungkin ada yang masuk ke mata kan gitu, ketika pakai celak mata mungkin ada yang masuk ke mata. Wa in wujida tu'mal kuhli, walaupun ditemukan atau dirasakan ada rasanya, rasa celaknya gitu, li'annal aina laisat bijaufin, karena yang namanya mata bukan jauf, bukan bagian tubuh yang punya rongga. Jadi kan kalau dikatakan tuh masukin kuping batal, nah itu celak mata kenapa enggak batal? Celak mata enggak batal, kenapa celak mata enggak batal? Karena mata bukan rongga. Mata bukan anggota tubuh yang punya rongga. Karena dalam Syafi'i yang batalin puasa itu makan dan yang sejenis dengan makan. Sejenis dengan makan itu yang memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu, begitu. Wa in wujida tu'mal kuhli, wa in wujida tu'mul, ya. Tu'mul kalau wujid, tapi kalau wajada tu'mal. Wa in wajada tu'mal kuhli, tapi kalau wujida tu'mul kuhli. Jadi kalau wujida tu'amnya jadi apa namanya, naifail. Wa in wajada tu'mal kuhli, walaupun dia mungkin merasakan ada rasa dari celak matanya tersebut gitu. Ahlan Pak Imron dari Bali gitu. Apa nih, masuk jari terkecil mana? Ya, jadi 7 lubang yang tadi ditoleransi, kalau bagian hidung dan kuping itu ditoleransi untuk pada apa namanya jari bagian terkecil. Jadi bagian terkecil masuk sampai situ itu nggak batal. Nah, kalau mulut toleransinya sampai batas makhraj huruf kho, makhraj huruf ha. Kalau kemaluan depan belakang tidak ada toleransi karena kita tidak ada kebutuhan untuk ngorek-ngorek ke dalamnya. Nggak ada kebutuhan begitu. Nah, kalau yang tadi itu kita punya kebutuhan, maka ada bagian toleransinya gitu. Itu ingat tuh 7 lubang, Fib. 7 lubang rongga terbuka. Itu Syafi'i semua semangat. Kalau ketemu kiai pesantren ditanya 7 lubang kagak tahu, malu gitu. Malu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nailufa panjeni ahlan Pak Ade Wiranata. Ahlan. Oh, Pak Imron baru nih, Pak Imron nih sejak kemarin ikutnya rekaman, sekarang baru ikut live gitu. Mudah-mudahan makin berkah majelis kita, majelis virtual. Ya kan, kalau dia mengiwain wa auhasya fi dzakari kutnan, kalau dia mengisi kemaluannya dengan apa namanya dengan kapas, aftor puasanya batal. Bikhira fil ihtihal, berbeda dengan celak mata. Wa in wujida tu'mul kuhli, walaupun dirasakan ada rasa celaknya. Li'annal aina, karena yang namanya mata. Laisa bijawfin, bukanlah rongga. Walaman fadhalaha ilal jawf, dan dia tidak punya ruang untuk masuk ke dalam rongga. Dia bukan bagian dari lubang terbuka. Dia juga tidak punya bagian bagian yang masuk ke dalam rongga. Wa kadza law ghoraza sikinan, begitu juga kalau dia ghoraza sikinan, sikin pisau, dia ngiris dia mengiris pisau filah misaki, di betisnya. Ini dia punya betis lumayan tebal, iseng diiris pakai pisau. Kagak ada yang iseng. Katakanlah dia luka, dia lagi berjalan, tiba-tiba terkena ada seng, ya kalau bahasa kita ini seng. Atau bahasa kita mungkin ya terkena benda tajam yang masuk ke dalam betisnya gitu. La yufattir itu tidak batalin puasa. Li'annahu la yu'addu jawfan, karena betis itu bukan bagian tubuh yang berongga, bukan rongga tubuh. Dikhirafi walau tu'ina fi batnihi, beda ceritanya kalau pisaunya tuh ditusuk fi batnihi, di perutnya. Fa innahu jawf, perut itu jawf, perut itu justru inti rongga itu ada di perut karena dia bagian pencernaan, maka puasanya batal. Jadi orang yang lagi mungkin berkelahi, susah ya bayanginnya ya, orang ngapain sih puasa iseng-iseng pakai nusuk-nusukin perut pakai pisau kan gitu, kalau nggak berantem atau kecelakaan gitu. Nanti ya, ini pertanyaan ntar dulu kita habisin dulu bacanya nih. Fa innahu jawfun, karena sesungguhnya si perut itu adalah jawf. Qutila uriqi, dan menelan ludah. La yufattir, tidak membatalkan puasa. Nelan ludah enggak batalin puasa. Kenapa? Karena yang batalin puasa itu lihat dobitnya. Minadh dhahiri ilal batin, dari zahir ke dalam. Sedangkan yang dia bagian daripada batin, ya kalau dia masuk, ya bukan dari zahir ke batin. Ya dia emang dari batin ke batin lagi. Dia bukan bagian dari luar, tapi emang bagian dari dalam. Ludah itu kan bagian daripada mulutnya. Maka kalau dia ngelan ludah, ya nggak ada masalah. Dan itu sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari. Ya kan, sulit orang buludah mulu. Ya contoh kalau buludah mulu jadi standar tuh, Pak Ahmad ya. Jadi standar orang soleh. Puasanya bagus tuh ya teman kita gitu. Kenapa ya puasanya bagus? Iya dia kalau puasa ngeludah mulu. Padahal enggak tuh. Itu bukan standar. Falau ikhtalata bighairihi. Nah, kalau seandainya ludahnya ikhtalat, bercampur bighairihi, dengan selain ludah. Sawa'un kana tahiran, walaupun bendanya tahir. Jadi ludah kita bercampur dengan benda lain selain ludah. Walaupun dia tahir, kaman fatala khaytan, seperti orang yang fatala khaytan masbughan. Fatala itu ini, Pip, ngemut. Khaytan itu jarum, khaytan itu benang. Jadi kan orang kalau mau jahit, itu benangnya itu dimasukin ke jarum. Nah, biar gampang masukinnya itu di mut. Fatal, itu namanya fatala. Kaman fatal khaitun masbugon, seperti orang yang mengemut jari benang, tapi benangnya masbuk. Benangnya tuh yang diwantek, jadi bukan warna aslinya. Kayak benang layangan tuh kan diwantek semua tuh ya, dikasih pewarna. Nah warnanya itu kemudian kan bercampur dengan bercampur dengan ludah, gitu ya. Au najisan, atau bendanya najis. Kaman damiyat lasatuhu, seperti orang yang berdarah lasahnya. Apa itu lasah? Lasah itu lahmu asnanih, daging giginya. Wataghayyaru riqu, dan ludahnya jadi berubah. Bidami, dengan darah. Fa innahu yufattir bilakhirah, jadi standarnya dia bercampur dan berubah. Bercampur dia berubah. Ini kita punya ludah, punya mulut. Mulut kita emut nih jarum benang yang dikasih pewarna. Nah, gara-gara dikasih pewarna, kita emut, itu warnanya luntur. Campur sama ludah kita, berubahlah ludah kita. Itu suci. Atau kalau yang najis seperti darah, kepentok nih. Atau kepentok atau ditonjok. Kepentok mobil apa gitu, ini darah, giginya darah begitu. Nah, lalu ludahnya berubah. Nah, itu batalin puasa. Kalau ditelan gitu ya, kalau ditelan batalin puasa. Kenapa? Karena dua tuh, dia bercampur dengan selain ludah dan dia berubah begitu. Itu kondisinya, Pip. Dia bercampur dengan benda yang lain, dengan sesuatu yang bukan ludah, dan dia berubah. Bila khilaf, tanpa perdebatan, semua sepakat itu ya, kalau kayak gitu batal. Karena yang dia telan itu bukan ludah, yang dia telan itu wantek, yang dia telan darah, bukan ludah lagi. Falau zahabat damu, kalau seandainya darahnya hilang, wabiyadurrik, dan ludahnya kembali putih, fasahihu annahu yufatir ayud. Memang Taqiyuddin Alisni rahimahullah ini agak saklek nih ya. Kalau darahnya sudah hilang, artinya berubah, udah nggak ada, nggak kelihatan lagi, wabiyadudrih, dan ludahnya itu sudah berubah jadi putih lagi, fasahihu annahu yufatir aidon, maka yang sahih, pendapat yang sahih itu bahwa itu juga membatalkan puasa. Nggak kelihatan darahnya, nggak ada darah tuh, itu ludahnya putih, tapi ditelan juga, puasanya batal. Aidon, puasanya batal juga, wayunajis sufamahu, dan darahnya itu membuat najis mulutnya. Wala yutahhiruhu illal ma, dan dialah, dan dia tidak bisa mensucikan itu illal ma, kecuali dengan air. Fayatamadmad, maka kemudian dia berkumur-kumur. Dia maksudnya begini, kalau itu dia berdarah nih, gusinya berdarah, kemudian dia pengen bersihin itu darah dari mulutnya, maka kan dia kumur-kumur. Nah, ketika kumur-kumur itu kan darahnya berubah. Awalnya merah tapi jadi putih karena ada campuran air yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam apa namanya, mulutnya itu. Nah itu kalau tertelan, walaupun itu putih gitu ya, itu membatalkan puasa. Jadi sebenarnya batalnya itu bukan gara-gara putih ludahnya, tapi kan emang bercampur dengan darah dan masuk begitu. Jadi sama seperti standar sebelumnya, dia bercampur dan berubah begitu. Walau kharajar riqu, kalau ludahnya keluar, ila syafatihi, ma jatuh ke mulutnya, bukan mulut, ini namanya bibir. Kalau itu ludah keluar ke syafahnya, ke bibirnya, faraddahu bilisanih, kemudian dia ambil lagi make make lidahnya. Kagak enak nyontohinnya, lagi puasa, Fir. Ini ludah nyampe ke bibir, dari di sini ada ludah, kemudian dimasukin lagi pakai lidahnya begitu. Faraddahu bi lisanih, dia kembalikan itu ludahnya ke dalam dengan ludahnya, dengan lidahnya. Wabtala'ahu, kemudian ludah yang tadi di swab pakai lidah, ludah yang tadi di swab pakai lidahnya itu masuk, ditelan, aftor, maka puasanya batal. Kenapa puasanya batal? Karena ludahnya bukan lagi bagian dari dalam mulut, karena udah keluar dari bibir, udah keluar begitu. Wa kadza law fatala khaytan, begitu juga seperti orang yang mengemut benang. Kama law ballahu birikihi, seperti orang yang membasahi. Jadi dia enggak ngemut benangnya, tapi benangnya tuh diludahin tuh gitu, di ballahu, law ballahu dibasahin birikih dengan ludahnya. Summa adkhalahu famah. Summa adkhalahu famah. Kemudian dia masukin ke mulutnya. Gitu. Wa huwa ratbun. Dan benangnya itu masih basah. Wa hasana min rikil khayti ma'arikihi. Kemudian bercampur ludahnya dengan ludah yang tadi ada pada pada benang. Alladzi fi famihi, yang ada di dalam mulutnya. Fabtalahu, kemudian dia telan. Fa innahu yufatir, itu batalin puasanya. Begitu. Fa innahu yufatir, itu batalin puasanya. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih, karena itu ludah sudah dari luar. Karena kan diludahin tuh. Tuh diludahin tuh benangnya, kemudian dia masukin. Nah, berarti ada sesuatu yang di luar masuk ke dalam. Lau nazalat nukhamatun, kalau kemudian ada nukhamah. Nukhamah itu bahasa kitanya ini, Fib. Reak. Ya, kalau bahasa intinya apa? Pak Jagat, bahasa nukhamah itu bahasa Lombok apa? Kalau di Jakarta, lendir ya. Kalau bahasa Indonesia, lendir hidung. Kalau kita nyebutnya reak. Apa sih nukhamah itu? Ahlan, Pak Fatah. Dari Kudus. Ahlan. Walau nazalat nukhamatun, kalau seandainya reak, dahak. Dahak itu turun min rasihi, dari pala. Jadi jangan diartikan dari pala nih, diartinya dari hidung. Dia turun dari sini kan masuk ke sini nih, ke mana-mana? Ke bagian tenggorokan, atas tenggorokan. Wasarat fokul khulkum, kemudian dia berada pada khulkum, di atas tenggorokan. Nuzir, maka ditinjau. Enggak, bukan ingus. Kalau ingus lebih apa istilahnya, lebih ditoleran, bukan ditoleransi. Orang enggak terlalu jijik sama ingus, tapi orang kalau reak semua sepakat itu jijik banget itu. Kadang reak itu turun nih. Nah, turunnya dari hidung sini. Jadi di kalimat mirwasihi, dari palanya tuh bukan dari pala, tapi dari hidung. Maksudnya tuh hidung ini turun sampai ke bawah tenggorokan, ke bawah tenggorokan. Turun ke bawah, kemudian berada di atas tenggorokan, begitu. Nuzir, maka dilihat. Ya kan selalu begitu ya. Reak itu selalu berhenti di atas tenggorokan. Seakan-akan dia nungguin keputusan kita. Ini gue mau masukin apa gue dikeluarin nih. Masukin apa dikeluarin. Gitu. Nuzir, maka dilihat. In lam yakdir ala ikhrajihi, kalau dia gak mampu ngeluarinnya. Karena emang terdesak, bukan terdesak. Apa sih, kalau keselak langsung masuk. Gitu ya. Atau emang sesuatu itu susah-susah yang susah dikeluarin, nggak bisa nempel atau cuman kecil aja. In lam yaktir ala ikhrajiha, kalau dia nggak mampu mengeluarkan dahak tersebut, summa nazarat, kemudian itu dahak turun ila jawfi, turun ke tenggorokan, masuk ke jauh, masuk ke rongga, lam yufattir, itu tidak membatalkan puasanya. Wa in qadira, tapi kalau dia bisa dikeluarin, kan emang dahaknya tuh cukup gede, bisa tuh dikeluarin gitu ya. Ala ikhrajiha, untuk mengeluarkan dahak tersebut. Watarokha, tapi dia biarin aja itu. Yalah, biarin lah, masuk aja. Hatta nazalat binafsiha, sampai dahak itu turun dengan sendirinya kepada tenggorokan, masuk ke dalam perut. Aftara aydon, itu membatalkan puasa. Litaksirihi, karena dia lalai. Dia bisa keluarin, tapi dia gak ngeluarin. Lalai itu dia. Batal puasanya. Walau tamat madu, dan kalau seandainya orang berkumur-kumur. Wastan syaqo, kemudian dia bersihin hidung. Fa in balagha aftor. Wastan syaqo itu, iya, bersih. Si boleh VIP bersihin hidung, cuman fa in balagha, kalau dia balak berlebihan, lebay begitu ya. Good. Ngisepnya ngisep benar. Kan istinsa kalau lagi wudu kan begitu ya, satu cidukan nih. Satu cidukan, ini mulut, hidung juga ngisep. Gitu. Ini lagi puasa. Hidungnya, apa, mulutnya ngisep, hidungnya juga ngisep. Kalau berlebihan bisa ketelan tuh. Berlebihan. Fa'in balagha, kalau dia berlebihan, aftar, maka puasanya batal. Karena udah pasti ada yang masuk ketika berlebihan. Kalau wudu gen gitu. Maka ketika puasa, hindari kumur-kumur. Kalau emang dia termasuk orang yang selalu biasa kumur-kumur, kumur-kumur mantap begitu ya, optimal, maka tinggalkan. Wa illa, tapi kalau tidak berlebihan, fala, maka puasanya enggak batal. Wa hadza idza kana dzakiran li shaumi, itu kalau terjadi kalau dia ingat lagi puasa. Tapi kalau ketika dia gue lupa gue lagi puasa. Ah itu enggak batal karena dia lupa gitu. Wa fa in kana nasiyan fala, tapi kalau dia lupa maka dia tidak batal. Wa sabqul ma'i, dan masuknya air. Sabqul ma'i bahasa enaknya bahasanya apa? Sabqul ma'i itu ketelepasan. Ia masuk ketelan, air ketelan. Wa sabqul ma'i inda ghuslil janazati, ini ghusl janazah. Inda ghuslil najasah, dan masuknya air ke dalam mulut ketika bersihin najis ada darah. Bau dikit kumur, kemudian tahu enggak tanpa sengaja begitu ya. Ketelan itu airnya, sabqul ma. Sabqul ma itu masuk tanpa kita sengaja. Tiba-tiba masuk begitu. Kalimat madoti, maka hukumnya sama seperti kumur-kumur. Tadi kumur-kumur, kalau dia berlebihan, batal. Dengan catatan, kalau dia ingat lagi puasa. Tapi kalau dia tidak ingat, maka nggak batal. Begitu juga membersihkan najis di mulut, begitu ya. Kalau dia berlebihan membersihkannya, padahal sudah bersih, tapi tetap dikumur-kumur terus, itu berlebihan, dan dia ingat kalau dia lagi puasa, maka puasanya batal. Faru'un, cabang masalah, insya Allah besok nih ya, cabang masalah, karena udah jam 6, kita beri kesempatan bagi orang-orang yang mau kerja. Asbah. Kebablasan, ia tersedak betul bablas, kelolosan. Tadi siapa Mas Aldo nih, ada obatnya, supertori obat dimasukkan ke dubur, biasanya untuk anti nyeri. Batal puasanya kalau dilakukan di siang hari. Karena dubur itu bagian lubang terbuka. Jadi ingat ya, dalam standar Syafi'i, sesuatu yang punya ain, punya dimensi, terlihat masuk dari luar ke dalam tubuh lewat lubang terbuka. Lubang terbuka ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 kemaluan depan dan belakang, masuknya dengan sengaja. Itu batalin puasa, begitu. Tapi untuk lubang 1, 2, 3, 4, 5 itu punya toleransi karena kita punya kebutuhan dan itu sulit untuk dihindari. Standarnya kalau hidung dan kuping, standarnya adalah jari terkecil kita bisa masuk segitu, maka itulah yang ditoleransi. Tapi kalau lebih bisa kita masuk, itu yang batalin puasa, termasuk kuping. Mulut toleransinya sampai makhraj huruf H. Makhrajnya sampai huruf H, sebagian ulama bilang huruf Kho gitu ya. Dr. Hasan Hito bilangnya huruf H kecil. Itu standar toleransi. Tapi kalau lubang depan, lubang belakang, tidak ada toleransi. Karena lubang depan, lubang belakang, kita tidak punya hajat untuk membersihkan dalamnya. Karena dalamnya itu kan kotoran semua, nggak usah dibersihin. Nggak usah dibersihin. Maka kalau kalau kita buang air begitu ya, nggak usah dibengkek itu belum. Nggak usah dibengkek, yang penting yang terlihat di permukaan ada najis itu yang dibersihin gitu. Begitu juga ketika buang air besar gitu ya, sewajarnya saja, jangan iseng-iseng masukin jari ke dalam lubang gitu. Dan pastikan bahwa buang hajatnya sudah selesai, karena kalau buang hajatnya sudah selesai, dubur tertutup. Tapi kalau buang hajatnya belum beres, biasanya dia masih terbuka gitu ya. Jadi itu tip yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau korek kuping dengan cotton bud, batal. Ya tergantung ya, jarak standar maksudnya. Kalau cuma sekedar sini kan cotton bud nggak batal. Tapi kalau masuk melebihi itu, batal. Swab gimana Ustaz? Swab itu batal. Swab, apapun jenis swab. Kalau sekarang kan swab cuma 2 ya. Antigen, yang rapid test antigen sama swab itu. Kalau swab udah pasti batal. Rapid antigen juga batal, karena rapid antigen itu itu dalam banget, itu lumayan dalam. Itu pakai standar fikih batal. Tapi kan kita lihat beberapa ulama sekarang, ulama Indonesia, melihat ada kebutuhan untuk itu. Gitu, untuk kebutuhan untuk swab. Makanya kemudian beberapa ulama memakai pendapat bahwa yang namanya rongga itu bukan 7 lubang. Rongga itu perut aja. Dan alat-alat swab itu kan bukan santapannya perut, bukan sesuatu yang masuk ke dalam bagian pencernaan, maka sah-sah saja. Kalau saya sih nggak bilang begitu, kalau saya bilang batal. Kalau emang mau swab, bikin malam. Dulu waktu Pak JK jadi udah masih wapres kan dia, beliau jadi ini ya, kepala dewan masjid. Dan dulu ketika beliau jadi kepala PMI, PMI itu lagi butuhnya, butuh banget donor gitu ya, dan itu lagi puasa. Walaupun donor darah tidak batalin puasa, karena berbekam pun tidak batalin puasa kan gitu, donor darah nggak batalin puasa. Walaupun tidak batalin puasa, tapi sebagai bentuk apa ya, menghindari perdebatan di antara kaum muslim, PMI itu buka sampai 24 jam waktu itu. Bukan 24 jam, bukanya malam. Malam, jadi siang tuh nggak ada donor darah, yang ada tuh cuman malam. Itu guna apa istilahnya? Kita nih mayoritas muslim, bikin dong aturan begitu ya. Jangan merusak puasa orang muslim, kagak ada swab siang hari, bikin malam. Kan gitu. Kan iya, ini kita ngomong bubusa-busa gini nggak berlaku nih, karena kita nggak punya kekuasaan. Maka itu ada ungkapan, segenggam kekuasaan lebih berguna, lebih bermanfaat daripada segudang ilmu. Kita punya segudang ilmu nih, otak kita isi ilmu semua, tapi kita nggak punya kekuasaan. Ya, beres urusan. Tapi kita nggak punya ilmu, cuman punya segenggam aja kekuasaan, bilang, besok malam tahun baru nggak ada petas-petasan. Selesai itu urusan tuh. Iya, yeah. Ustadz udah ngomong, jangan main petasan, jangan main trompet, jangan. Apa orang dengerin? Kan kagak. Tapi gubernur bilang, besok nggak boleh ada petasan. Selesai urusan. Gitu. Gitu, maka kalau maka standar fikih Syafi'i itu membatalkan puasa. Dan itu semua pesantren sepakat begitu ya. Tapi kalau make standar fikih non Syafi'i dan make standar fikih kontemporer yang melihat bahwa puasa itu adalah ibadah logik yang menahan lapar dan minum, dan alat swab itu bukanlah santapan perut, bukan santapan alat pencernaan tubuh kita, maka itu tidak batal karena rongga diartikan sebagai gitu. Sebagai perut. Dan itu setahu saya, kalau dari pendapat klasik itu pendapat mazhab Imam Malik, yang tidak melihat ada lubang terbuka. Dia melihat hanya satu rongga, yaitu pencernaan. Maka kalau itu masuk, ya gitu. Cuman kan tadi kita punya saran, ya kita muslim terbesar, swab itu dilakukan di malam hari semuanya. Apalagi kan swab atau antigen itu kan waktunya kan 2-3 hari. Ya, kalau kita mau jalan besok, malam kita rapid. Kalau besok Jumatan nih, kan ada beberapa Jumatan masjid yang ustadznya harus direpin. Alhamdulillah sih, saya sepanjang Ramadan ini belum ketemu jadwal masjid yang rapid-rapid ustadz pas siang-siang gitu. Kalau alhamdulillah gitu ya. Jadi kan mendukung dengan apa namanya pendirian gitu. Dan nah itu pastikan malamnya direpit, ustadz besok khutbah kita mau punya hasil rapidnya gitu. Malam ustadz gitu. Jadi kan nggak perlu ngerepotin juga gitu. Nah, iya gitu maksud saya, orang-orang yang punya kuasa begitu ya mempertimbangkan itu, sebagaimana dulu PMI mempertimbangkan orang-orang berpuasa untuk donor di malam hari gitu. Bisa, padahal donor nggak batalin puasa. Ah ini rapid udah pasti batal versi Syafi'i kan, artinya perdebatannya pasti bakal banyak begitu. Maka sebaiknya dipindahkan di malam, di malam hari gitu. Ada hajat, tapi hajatnya itu tidak mutor. Mutor itu tidak terdesak gitu. Orang tidak terdesak untuk rapid, karena rapid itu pasti punya apesnya, punya senggang waktu. Oke. Okay? Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu ya, insya Allah kita lanjut besok hari. Mudah-mudahan 10 hari pertama atau setidaknya 15 hari pertama bab puasa selesai, kita lanjut bab zakat gitu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon untuk koreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Baik itu lewat karena sebab bacaan yang salah, penjelasan yang salah, atau penerjemahan yang keliru. saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut sebagaimana saya sudah mendapatkan itu dari banyak teman-teman saya, termasuk guru-guru kami juga sudah banyak melihat dan mengkoreksi. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.